Tikus yang bodoh. Hai anak-anak, ini adalah kisah tentang persaingan antara tikus dan luwak. Ada pertengkaran antara keluarga-keluarga tikus dan luwak. Bahkan terjadi perang besar di antara mereka. Keduanya memang tidak suka satu sama lain. Mereka selalu bertempur dan dalam pertempuran-pertempuran itu, para tikus selalu kalah. Dan para luwak selalu menang. Akhirnya, dengan penuh kekecewaan, kelompok tikus bertemu untuk mencari cara agar dapat menang dari kaum luwak. Salah seekor bilang, "Lakukan seperti ini." Dan yang lain bilang, "Lakukan itu saja." Sementara itu, salah satu tikus muda berdiri dan berkata, "Teman-teman, kita selalu saja kalah bertempur. Kenapa? Apa kita tahu mengapa kita selalu dikalahkan? Itu karena kita tidak mengikuti disiplin. Pasukan kita bertempur seperti hewan-hewan bodoh. Kita tidak punya taktik maupun pemimpin. Perencanaan perang kita tidak ada artinya. Satu sama lain tidak ada yang mendengarkan. Masing-masing mengira dialah yang terbaik. Dia bertindak sesukanya, memutuskan bagaimana dia ingin bertempur dan bertempur dengan segala cara. Apa kita akan menang? Tidak. Bila kalian ingin menang, pertama-tama kalian harus memilih kapten dulu. Mengikuti perintahnya lalu menyerang musuh." Semuanya sangat menyukai kata-kata si tikus muda. Mereka semua menari senang dan mengangkat si tikus muda itu menjadi kapten tempur. Bahkan tanpa menyelidiki apakah tikus itu pantas menerima jabatan itu atau tidak. Si tikus muda juga siap menjadi kapten mereka. Seakan-akan dia telah terangkat ke langit ketujuh. Si tikus muda benar-benar merasa tersanjung. Dia telah mengatakan banyak hal bagus dalam rapat itu. Dia hampir menyombongkan diri, tapi sebenarnya dia tidak tahu cara memimpin pasukan. Apakah peraturan perang itu? Bagaimana cara menyerang musuh? Atau bila musuh menyerang, bagaimana caranya menyiagakan pertahanan? Dia tidak tahu apa-apa. Setelah menjadi kapten, si tikus muda lupa diri dan dia terlena menikmati jabatannya. Dia memerintahkan semua tikus, "Karena kini aku adalah kapten, aku harus dihormati oleh semua kaum seperti halnya manusia. Dan aku harus disembah 5 tikus betina setiap harinya. Kalian harus mengatur kunjungan kerajaanku di setiap wilayah besar dan kecil. Wow, coba lihat cetak fotoku dalam tiap surat kabar. Pertama, kalian harus belajar menghormati kapten kalian. Itu baru benar." Oh, ya ampun. Hal terpenting yaitu perang melawan kaum luwak jadi terlupakan. Si kapten tikus terus-menerus dipuja dan disembah. Foto-foto dicetak dan tersebar luas. Si tikus muda itu menganggap dirinya sendiri seseorang dengan kepribadian agung. Tapi dia tidak berhenti di sana. Apa kalian tahu apa yang harus dia lakukan untuk menampilkan dirinya sebagai yang paling beda dan yang paling agung di antara lingkungannya? Dia juga mempersiapkan baju zirah besi besar dan mahkota berhiaskan 2 tanduk besar. Suatu hari salah seekor bertanya, Bagaimana dengan perangnya? Perang? Perang apa? Tanya si kapten dengan ceroboh. Kau akan memberi pelajaran pada kaum luwak itu kan? Oh, yang itu. Ya, baik. Tanyakan pada ahli bintang untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai perang. Pergi sekarang. Ayo cepat, seseorang. Lihatlah kalender. Tentukan tanggal dan waktu untuk mulai perang melawan para luwak. Lantas mereka menyerang pasukan luwak itu. Lalu apa yang terjadi adalah cerita lama lagi. Pasukan tikus bertindak sangat cerdik. Tapi lagi-lagi para luwak mengalahkan mereka. Semua tikus menyelamatkan diri dengan lari ke dalam liang-liang mereka. Ada sepasukan besar luwak di depan mereka dan semua tikus itu lari memasuki liang-liang mereka. Tikus yang tertinggal hanya si kapten yang juga sedang berlari. Dia baru saja mencapai liangnya tapi tanduk palsunya tersangkut di pintu. Si kapten tikus dengan mudah tertangkap oleh para luwak karena dia tidak bisa melarikan diri lagi. Kapten yang malang, perilakunya yang bodoh itu telah merenggut nyawanya.